Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 9 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah. Mahasiswa demo minta PLT Gubernur perhatikan korban banjir bandang. TNI sita ratusan kotak teh ilegal seludupan asal Thailand. Kebakaran lahan gambut di Aceh Jaya sudah dapat diatasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sejumlah mahasiswa dan pemuda Aceh Tenggara melakukan demo di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa kemarin. Mereka meminta PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk lebih peka terhadap musibah banjir bandang yang terjadi di sana. Aksi ini dilakukan mahasiswa dan pemuda Agara sebagai bentuk kekecewaan pihaknya kepada PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang dinilai tidak peduli terhadap persoalan yang sedang menimpa masyarakat di daerah berjuluk Bumi Sepakat Segenap tersebut. Dalam aksi yang dikawal polisi dan Satpol PP itu, massa membawa spanduk dan kartun bertuliskan kritikan terhadap PLT Gubernur Aceh. Koordinator lapangan Irwan Syahputra dalam orasinya menyampaikan bahwa sudah 4 kali banjir bandang menghantam Agara dalam kurun waktu bulan Desember. Namun belum sekalipun PLT Gubernur datang ke daerahnya melihat langsung kondisi masyarakat. Sejauh ini pemerintah Aceh baru mengirim sembako tanpa memperhitungkan kerugian dan dampak banjir. Sudarlun, Satuan Tim Intel Korem 011 Lilawangsa mengungkap penyeludupan teh asal Thailand melalui perairan Serui Aceh Tamiang. Seorang pelaku dan ratusan kotak teh ilegal asal Thailand diamankan. Tersangka JP 21 tahun asal Desa Upah, Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang ditangkap saat akan melakukan transaksi teh ilegal di lapangan Merdeka Langsa Kamis lalu. Pelaku membeli dari rekannya berinisial U 35 tahun warga Serui yang kini masih diburu. Dari lokasi penangkapan, petugas awalnya hanya menyita 20 kotak teh ilegal yang disembunyikan tersangka di dalam mobil. Dan tim Intel Korem 011 Lilawangsa, Kapten Abdul Majid mengatakan, ketika pengembangan kasus ini dengan menggeledah kediaman orang tua, petugas kembali menemukan teh ilegal dalam jumlah yang lebih banyak. TNI menyebut barang bukti yang disita berjumlah ratusan kotak. Teh yang disita merupakan produk dari Thailand yang tidak memiliki izin, pita cukai maupun kelengkapan dokumen lain. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakoni bisnis ini sejak setahun lalu dan telah memasarkannya ke berbagai daerah, di antaranya wilayah Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Bali, hingga Papua. Sudarlun, tim gabungan TNI Polri dan BPBK Aceh Jaya berhasil memadamkan api yang membakar puluhan hektar lahan gambut yang merupakan perkebunan desa Babah 2, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya. Setelah melakukan upaya pemadaman secara manual, api berhasil dijinakkan dalam waktu 48 jam atau 2 hari. Kabid Penanggulangan dan Pencegahan BPBK Aceh Jaya Ismail mengatakan untuk pemadaman api yang membakar puluhan hektar lahan gambut di Desa Babah 2, Kecamatan Darul Hikmah, tim gabungan TNI Polri dan BPBK Aceh Jaya telah melakukan berbagai upaya termasuk pemadaman secara manual. Akhirnya api yang membakar lahan perkebunan baru padam total setelah hujan deras mengguyur Aceh Jaya pada Senin malam kemarin. Namun kobaran api yang berlangsung selama 2 hari itu telah menghanguskan puluhan hektar lahan gambut yang merupakan perkebunan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sekelompok massa yang mendatangi kantor camat Suro Aceh Singkil Senin kemarin melakukan perusakan kantor camat. Perusakan dilakukan dengan melempar jendela menggunakan batu hingga kaca pecah berserakan. Informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika puluhan warga Bulusema mendatangi kantor camat Suro. Mereka mempertanyakan dana bantuan sosial korban konflik 13 Oktober 2015 lalu. Namun massa merasa tidak mendapat penjelasan sesuai harapan. Kondisi ini menyulut emosi massa sehingga terjadi pelemparan kaca jendela kantor camat. Aksi emosional massa membuat pegawai kantor camat ketakutan hingga berlarian. Keberingasan warga berhasil diredam setelah ditenangkan Muspika Suro. Perwakilan warga pun diajak melakukan mediasi yang dihadiri Camat Suro Abdul Hanan dan Muspika Suro. Camat Suro Abdul Hanan saat melakukan mediasi mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga. Salah satunya memfasilitasi pertemuannya dengan tim verifikasi bantuan sosial korban konflik. Darlun, seorang nenek bernama Sutinem, 60 tahun, warga kampung Burnibius, Kecamatan Sulinara, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan tewas di kebun kopi milik salah seorang warga sekitar Selasa kemarin. Sehari sebelum kejadian, salah seorang anak korban sempat melaporkan peristiwa orang hilang ke Polsek Sulinara dan meminta warga sekitar mencarinya. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah AKP Agus Riyuanto Diputra mengatakan sebelum menghilang, korban Sutinem diketahui sempat bertengkar dengan anak kandungnya di rumah. Lalu anak korban melaporkan bahwa ibunya sudah dua hari tidak pulang ke rumah sehingga pencarian terhadap Sutinem dilakukan dengan dipimpin kecik namun tidak ditemukan. Esoknya puluhan warga kembali melakukan pencarian sejak pagi hari. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akhirnya korban ditemukan tidak bernyawa di perkebunan kopi milik tetangga korban dengan kondisi tali terikat di leher dan sudah terputus dari batang petai. Korban kemudian dievakuasi dengan ambulan ke rumah sakit oleh personel Polsek Sulinara untuk divisum. Hasil penyelidikan polisi disimpulkan bahwa korban menggantung dirinya menggunakan tali nilon plastik yang dikaitkan di batang pohon petai. Sedangkan hasil visum dinyatakan bahwa korban murni gantung diri. Derlun Sawa Bancin, 35 tahun, warga Emia Batu 200, Kecamatan Lawe, Sigalagala, Aceh Tenggara, ditemukan tewas di Sungai Alas Selasa kemarin. Korban ditemukan sejauh 11 km dari lokasi hanyut di kawasan Muara Kompas Desa Panghuapan, Kecamatan Babul Rahmah, minggu lalu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Informasi diperoleh korban dan tiga temannya saat itu hendak menangkap ikan dengan memasang jaring di Sungai Alas. Pada saat korban masuk ke dalam air, tiba-tiba korban meminta tolong. Saat ketika temannya bergerak menolong, sawak bancin sudah tidak kelihatan lagi. Pencarian yang dilakukan juga tidak membuahkan hasil. Tidak lama berselang datang pihak SAR dan keluarga korban untuk melakukan pencarian, namun korban tidak ditemukan. Pencarian kembali dilakukan Senin kemarin dengan mengerahkan bot karet milik Basarnas dan dua unit perahu kayu milik masyarakat. Pencarian hari kedua juga tidak membuahkan hasil. Sementara di hari ketiga, Selasa kemarin, korban berhasil ditemukan di Batu Gajah, Desa Sek Hakut, Kecamatan Lauser, sekitar 11 km dari lokasi tenggelam. Koordinator Pos SAR Kutacane, Budi Perdana Yandri, mengatakan dalam pencarian korban, pihaknya mengerahkan 23 personil dan satu unit perahu karet serta tiga perahu milik warga. Selain itu juga melibatkan unsur SAR Kutacane, BPBD Kutacane, Kodim dan Polres Agara, Muspika Babul Makmur dan Pos Koramil dan Pos Polsek Loser. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 9 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.